في اللغة. طيب، pada pertemuan kemarin kita telah melanjutkan yakni pelajaran kita yang pokok pembahasannya adalah af'alul muqarabah, di mana af'alul muqarabah yakni terkait dengan fi'il-fi'ilnya. Taib, sebagaimana yang dikatakan oleh syarih rahimahullah ta'ala, yakni tidak bisa tertasyrif, baik yakni tidak datang darinya fi'il mudhari', demikian juga isim fa'il. Taib, kecuali apa ya kana? Aywa, kada wa awsaka. Baik. Terkhusus yakni awsaka atau kada kana billah habibakumullah datang di dalam beberapa ayat daripada ayat-ayat Al-Qur'an datang dalam bentuk mudhari'. Contohnya apa ya kana? Ayo, yakaduna yastun. Taib, yakadul barqu yaqthafu absarahum, dan yang lain sebagainya. Taib, ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Adapun yang kedua yakni awsaka. Ya, awsaka. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Ini pun yakni beramal pada madhi dan mudhari'nya. Di antara dalil yang menunjukkan dia pun beramal sebagaimana mudhari'nya. Taib, apa dalilnya yang kena salib? Saya labas. Ya. La ausaku itu fi'il mudhari. Apa? Apa? Taib. Di dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyarta fi, yakni terkait dengan apa? Binatang gembalaan. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. وَمَا بَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Taib, dan selanjutnya daripada hadis yang mulia ini. Baik, ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Demikian juga datang dari yani fi'il tadi isim fa'il dan beramal sebagaimana amaran fi'il madhinya. Contohnya apa ya khana Udaifa? Ya, isim fa'il dari fi'il ini. Lah iya, isim fa'il. Pahami pertanyaan? Isim fa'il dari fi'il ini beramal sebagaimana fi'il madhinya. Baik, contohnya atau dalilnya apa? Kalau murojaah antum akan cepat ketemu. Kalau hanya lewat saja kernet harus mungkin ratusan kali, ribuan kali baru ngerti. Oh, sini namanya lewat misalnya delanggu dan sebagainya. Nah. Baik, contohnya apa ya Khana Muhammad? Aywa. Famushikatun arduna anta'uda. Mana isimnya? Ya, arduna. Wana billah habidakumullahu ta'ala. Demikian juga isim fa'ilnya kada jadi ka'id. Contohnya apa ya Khana Ibrahim? Aywa. Amutu asan yaumarrih rijami wa innani yakinan larahnun billadhi anaka itu. Baik. Selanjutnya ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Kita pun kemarin sudah yakni mempelajari kekhususan daripada tiga fi'il yang masuk ke dalam bab ini. Taib, yang bisa dipakai naqisatan, bisa dipakai apa? Tamata. Taib, ketiga fi'il yang dimaksudkan apa ya Kana Ismail? Baik. Maknanya naqisah apa ya Khana Hidayat? Membedakan isim dan maf'ulun bih. Aywa khabar. Jadi nasab. Baik. Ahsan. Adapun kalau tam ya Khana aywa membutuhkan yani isim yang dirofakannya sebagai fa'il. Baik. Sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa jarridan 'asa warfa' مضمرة بها إذا اسم قبلها قد ذكر قال شارح رحمه الله تعالى اغتصت عسى من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها اسم جاز أن يثمر فيها ضمير يعود على اسم السابق. طيب. Di mana asa memiliki kekhususan yang tidak dimiliki kekhususan ini oleh fiil-fiil yang lain di dalam bab ini. Apa kekhususan itu? Kekhususan yang dimaksudkan apabila isim itu mendahuluinya. Biannaha idza taqaddama 'alaiha ismun, isimnya kalau mendahului. Tayyib mendahului fi'il ini maka boleh disembunyikan padanya dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului itu. Jadi kalau isim itu, isim dhahir itu mendahului ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala terhadap fi'il ini, maka boleh yakni isimnya fi'il ini berupa dhamir yang kembali kepada isim yang mendahuluinya. Wa hadhihi lughatu tamimin, dan ini adalah lughahnya Bani Tamim. Wa jaza tajriduha 'anil dhamiri wa hadhihi lughatul Hijaz, dan yang kedua boleh ditiadakan, dikosongkan, dibebaskan dia dari dhamir. Dan yang kedua ini adalah lughahnya ahli Hijaz. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Dengan contoh maka insyaallah ta'ala kita akan dapatkan kejelasan. Wadhalika nahu zaidun asa an yakuma. Perhatikan kalimat apa? Zaidun. Asa didahului oleh zaidun. Fa'ala lughati Tamim, berdasarkan lughahnya Bani Tamim. Apa lughahnya Bani Tamim ya kana Said? Aywa. Terkandung pada asa ini dhamir. Lihat markanya dhamir yang kembali kepada Zaidun. Yakunu fi asa dhamirun mustatirun ya'udu ala Zaid. Berarti isimnya asa adalah berupa dhamir mustatir yang kembali kepada Zaid. Mana khobarnya? Khobarnya adalah an yakuma. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa an yakuma fi mawdi'i nasbin bi'asa. An yakuma itu berada pada kedudukan nasab. Tayyib. Apa amil yang menasabkannya? Asa. Yani sebagai khobarnya. Ini ala lughati Tamim. Wa ala lughati al-Hijaz la dhamira fi asa. Berdasarkan lughahnya ahli Hijaz, maka tidak ada dhamir yang ada pada asa. Wa an yakuma fi mawdi'i raf'in bi asa. Maka an yakuma itu berada pada kedudukan rafa. Apa amil yang merafakannya asa? Berarti berdasarkan yani lughahnya Hijaziyin, ini asa dalam kondisi yang demikian ini naqisa atau tamah ya kana Abdul Aziz. Tamah. Karena membutuhkan isim yang dirofakannya. Paham tuh? Ini. Wa tadhharu fa'idatu dhalika fi tathniyati wal jam'i wat ta'nits. Faedah yang demikian itu yakni faedah khilaf antara Tamimiyin dengan Hijaziyin dalam perkara ini akan tampak tatkala dimutsannakan, tatkala dijamakkan, dan tatkala dimuannaskan. Qana fillah habidakumullahu ta'ala. Berdasarkan contoh tadi, Zaidun asa an yakuma. Fatakulu ala lughati Tamim, Hindun asad an takuma. Hindun asad antakuma. Mana isimnya saya kata. Ya. Hindun. Antum ya kana. Jamal. Antara. Perhatikan. Sedang menghadapi khilaf itu harus betul-betul perhatian. Tak bisa menghadapi orang khilaf ini sak senenge dhewe. Kowe bener. Tak percaya. Tak boleh, itu harus teliti. Ini sedang menghadapi khilaf. Ini. Baik. Kalau antum ya khana. Ini. Jadi hakim ini kalau ngeritik kan gampang. Ini komentar ya seram bayar. Ya. Takdiru iya. Kembali kepada Hindun. Nah. Ini kalau dimuannaskan. Kalau di mutanakan wa zaidani asaya an yakuma. Ya, an yakuma. Mana isimnya asaya kana Hudzaifah? Ya? Dhamir apa? Ya? Dhamir mustatir? Eh? Lah, dhamir alif kok mustatir gimana? Setengah mutatir, jangan-jangan alifnya antum setengah. Jadi mestinya 1 senti, ya hanya setengah senti. Sehingga setengah mustatir, setengah baris. Begitu ya kan Hudzaifah? Hah? Ya? Nah, iya tak? Oh, tambahi yang setengah. Biar gak ragu-ragu. Wal zaiduna asau an yakumu wal hindani asata an taquma wal hindatu asaina an yakumna. Ini ala lughati tamimiyin. Baik. Ikhwana fillah, hafidhakum Allah Ta'ala. Sekarang ala lughati hijaziyin. Wataqulu ala lughati al-hijaz hindun asa antakuma. Karena isimnya, apa fa'ilnya asa itu adalah masdar mu'awwal dari an dan fi'il. Wa zaidani asa an yakuma wa zaiduna asa an yakumu wal hindani asa an takuma wal hindatu asa an yakumna. Baik. Yakni fi'il tidak akan berubah walaupun fa'ilnya itu dimutannakan maupun dijamakkan. Ini. Wa amma ghairu asa min af'ali hadzal bab fayajibu al-idmaru fi. Adapun selain asa dari fi'il-fi'il dalam bab ini, maka wajib untuk diidmarkan. Dhamir pada fi'il itu. Baik. Berarti kalau yakni selain daripada asa, contoh-contoh yang demikian ini mesti tamah atau mesti naqis saya kana Muhammad. Selain asa. Kan dikatakan oleh syarih rahimahullahu ta'ala, wa amma ghairu asa min af'ali hadzal bab fayajibu al-idmaru fi. Berarti selain daripada asa, pada contoh-contoh yang demikian ini, mesti tamah, mesti naqisah, atau bisa tamah, bisa naqisah. Membutuhkan berapa menit atau berapa jam untuk berpikir? Ah, Ibrahim. Ya? Aywa naqisah. Baik. Yani isimnya itu berupa dhamir. Fataqulu az-zaidani ja'ala yandimani. Wala yajuzu tarkul izmar, dan tidak boleh. Baik, meninggalkan izmar. Selain daripada fil-fil ini, tidak boleh kecuali sebagaimana lughahnya siapa ya kana? Ismail. Ya? Ya? Lughahnya? Lughahnya Tamimiyin atau Hijaziyin? Atau perbatasan antara yakni apa nama Hijaz dengan Tamim? Ah. Ya? Biasa dolanan pingpong kan gini ini lah antum. Ah, itulah namanya yakni latihan untuk apa? Oh, menghadapi ini. Dengarkan apa pendapatnya, apa argumentasinya. Nah, sehingga tatkala ada satu masalah, oh ini, nah demikian. Antum ya fana hidayah. Selain daripada fiil-fiil ini, berarti harus berdasarkan lughahnya ahli Hijaz atau ahli Tamim, atau boleh kedua-duanya. Ayo, Tamim tidak boleh ahli Hijaz, karena ahli Hijaz dikatakan tadi tajriduha anid dhamir. Paham? Sedangkan ini fayajibu al-idmaru fi, berarti tidak ada pilihan kecuali. Yani lughahnya ahli Tamim. Fala taqulu az-zaidani ja'ala yandimani kama taqulu az-zaidani asa an yaquma. Ini qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal fatha wal kasra ajiz fi sini min nahwi asaitu wantiqal fathi zukit. Qala syarih rahimahullahu ta'ala idha tasala bi'asa damirun atau damiru maudu'in lirraf'i wa huwa li mutakallimin. Apabila asa itu bersambung dengan dhamir yang berkedudukan rofa, yaitu dhamir mutakallim, nahu asaitu. Auli mukhatab, nahu asaita, asaiti, asaituma, asaitum, asaitunna. Auli ghaibat atau ghaiban, asaina, jaza kasru sini wa fathuha, boleh huruf sinnya itu di kasrah, tayyib boleh di fathah. Antum baca tadi, boleh asita, boleh asaita. Wal fathu ashhar, sedangkan di fathah itu yang paling masyhur, Wa qara'a Nafi fahal asitum in tawallaitum bi kasri sin. Dan Nafi panafillah hafidhakumullahu ta'ala membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala fahal asitum, sinnya di kasrah. Qira'ah yang masyhurah adalah apa? Fahal asaitum. Wa qara'a al-baqun fi fathiha. Sedangkan qurra yang lain ikhwana billah hafidhakumullah membaca dengan huruf sin yang di fathah. Huruf sin yang di fathah. Ayo, mana apa sebetulnya? Jadi dibuat ya di kesimpulan. Maya. Itu antum sudah bisa sekian banyak apa murojaah ratusan halaman. Jadi ratusan halaman itu akan mudah untuk dimurojaah dengan cara kita membuat apa talqis simpulan. Jadi nah, kalau tidak kita buat tertis, yakni buat apa ringkasan, maka yang demikian itu susah. Seperti kita sudah dengar. Nah, gitu. Dan termasuk salah satu upaya untuk kita itu merojak, hanya latihan untuk ngajar dari kitab yang paling mudah. Nah, ajarkan sambil kita murojaah. Begitu. Sambil kita murojaah. Supaya semakin hari semakin tambah mutqin. Nah, untuk yakni yang pertama, khawatir yang pertama itu adalah apa nama yang pertama yang tauhid mawain itu khabar. Yang terbagi dari tiga yang para pilihan hadis mulut sudah selesai pembahasan. Padahal kita sudah dapat sekian ratus laman dan sudut belajar untuk terus. Baik. Nah, setelah itu baru kita masuk yang kedua. Apa itu? Yang itu. Kemudian lah. Nah, dia pun dia baik. Nah, di mana kurikulum terkait dengan nahwu? Mayoritas dari apa namanya ma'had-ma'had mereka para masyayikh, ya, puncaknya adalah Syarh Alfiyah Ibnu Aqil. Nah, yang sebelumnya adalah Khatrun Nada. Sehingga kalau antum itu yakni membuat ringkasan ini akan memudahkan bagi antum untuk murojaah, memudahkan antum satu ketika yakni ingin mendapatkan apa pahala. Ya. Qanafillah habidakumullah. Kita kalau mengajarkan ini bukan semata-mata mengajarkan nahwu, tapi nahwu itu kan merupakan ilmu alat untuk memahami Al-Qur'an was sunnah. Maka masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an itu bisa apa? Lafdzan, qira'atan, bisa yang kedua adalah apa? Maknan, makna yang terkandung di dalamnya. Ini Rabbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man istata'a minkum ayyan fa'akha falyanfa. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, baik, beri manfaat. Sedekah. Tentu. Ya, sedekah, beri. Gitu. Jadi tolong untuk dilengkapi untuk apa namanya istilahnya ringkasan-ringkasan itu sehingga memudahkan bagi yakni kita semuanya di dalam murojaah. Ini syukur-syukur antum sudah pakai kitab itu, kemudian ringkasannya itu imma antum buat, kalau saya kasih biasanya di sini. Baik. Di bagian samping dari ini. Nah, kalau tidak cukup, mungkin dibuat nih, dibuat kertas khusus begitu. Kamu sambungkan atau kamu staples di sini. Nah, sehingga ringkasannya tetap di sini. Tapi kalau antum tidak staples, ya tak? Ini ringkasannya di sana, anunya di sini. Ringkasannya hilang, kitabnya dimakan raya. Ya, akhirnya yakni yang ada di kepala menguap lagi. Ya sudah. Hilang semuanya. Saya gitu. Jadi besok mudah-mudahan lebih sehat daripada hari ini untuk kita murojaah. Dulu Ustaz minta faedah. Itu kalau sudah dapat banyak ini, kan belajar dalam satu minggu itu 6 kali pertemuan. Belajar kitab ini itu ada apa namanya di sini, dari tanggal 22 Syawal tahun 1425 Hijriah sampai yakni apa sempat yakni apa namanya terputus sedikit, kemudian sampai tanggal 14 Jumadil Ula, baik, sekitar 7 bulan yakni belajar ini. Bedanya kalau kita di sini kan apa diterjemahkan, kalau di sana kan enggak. Ya, di sana tidak. Kemudian murojaah dalam apa khusus hari Sabtu itu murojaah. Tidak ada pelajaran tambah. Murojaah ditentukan sekian puluh halaman. Kadang 50 halaman kita murojaah adalah dari bab ini sampai bab ini. Muter itu pertanyaan. Terus. Nah. Begitu. Alhamdulillah. Ya, dengan cara seperti itu maka banyak memberikan kemanfaatan kepada kita untuk terdorong di dalam murojaah. Ya ada, kalau murojaah enggak datang. Tapi jangan ditiru. Ya, nanti kalau besoknya datang, tapi kalau murojaah enggak datang, yang datang hanya beberapa gelintir. Nah, padahal itu sangat bermanfaat sekali bagi dan kita. Entom, ini. Jadi, Allah Ta'ala alam demikian. InsyaAllah nanti. Ini hari apa? Selasa, para bu. Selasa.